أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa memudahkan kebaikan-kebaikan bagi kita, memudahkan kita untuk semangat, tetap semangat mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang mudah-mudahan kebaikan besar ini menjadi sebab kita dimudahkan untuk menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat. Kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf dengan sebenarnya. Jadilah engkau seorang salafi sejati. Pengikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kitab yang ditulis oleh Syekhuna, ya, oleh Syekh kita Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, yang beliau adalah salah seorang dosen atau guru besar di Universitas Islam Madinah yang banyak memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan meluruskan pemahaman dalam memahami dan mengamalkan Islam. Beliau juga menyampaikan beberapa pengajian atau sering menyampaikan nasihat di Masjid An-Nabawi di kota suci Madinah. Taib barakallahu fikum, sebagaimana di pertemuan yang terakhir kita masih membahas tentang apa yang disampaikan oleh penulis Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, kata pengantar untuk membahas pembahasan yang penting yang berhubungan dengan metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir telah disampaikan oleh beliau beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam beragama, termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, hadis yang tidak asing bagi kita semua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin mim ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. hendaknya kalian berpegang teguh dengan petunjukku, dengan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah itu dan gigitlah erat-erat sunnah tersebut, jangan sampai terlepas. Kemudian juga Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suhaimi di sini, di pembahasan kita di kajian yang terakhir di pertemuan bulan yang lalu, menukil ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di dalam kitab Usulus Sunnah. Ya, beliau mengatakan Usulus Sunnati indana, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, termasuk landasan sunnah, dasar yang terpenting dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Berpegang teguh dengan petunjuk yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mengambil teladan, mengikuti jalan mereka dan meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ketika dalil-dalil seperti ini kita baca, ketika hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keadaan fitnah di akhir zaman, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayarahtilafan katsira, sesungguhnya siapa di antara kamu yang nanti akan hidup di akhir zaman, dia akan melihat banyak perselisihan. Kemudian beliau memberikan solusi, berpegang teguh dengan pemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Tentu ini merupakan bimbingan dan bukti kesempurnaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan kebaikan, segala kebaikan kepada umat ini dan memperingatkan mereka dari segala keburukan. Bukankah di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhum lahum, ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib baginya untuk menunjukkan umatnya kepada segala kebaikan yang diketahuinya, sebagaimana wajib baginya untuk memperingatkan umatnya dari segala keburukan yang diketahuinya. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bimbingan, sehingga waktu kita mempelajari ini artinya kita berusaha menetapi bimbingan beliau. Kemudian ketika kita menyebutkan ada orang-orang yang menyimpang dari jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis tentang perpecahan umat, banyak fitnah di akhir zaman, ini bukan berarti kita lantas menghukumi kaum muslimin, menghukumi orang lain berarti semua adalah penghuni neraka, hanya kita yang masuk ke dalam surga. Ini sudah kita ulang berkali-kali. Karena ada sebagian orang-orang yang entah ada apa di dalam hati mereka, menisbatkan orang-orang yang mempelajari manhaj sunnah dengan membawakan hadis-hadis seperti ini, dengan mengatakan, ya, seolah-olah mereka hanya mengklaim dirinya saja yang masuk surga dan kelompoknya. Sekarang siapa yang mengklaim? Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan tentang al-firqatun najiyah, gorongan yang selamat, selamat dari ancaman azab neraka, hum man kana ala mithli ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk yang aku lakukan hari ini dan yang dipraktikkan oleh para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak pernah kita mengatakan bahwa kita adalah yang paling tahu dan paling kuat dalam mempraktikannya. Kita mengatakan kita sedang belajar. Makanya kita buktikan dengan merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang menukil hadis-hadis yang sahih, yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini yang selalu kita katakan. Apakah ketika Anda ditanya tentang agama Anda kemudian Anda mengatakan saya seorang muslim, ya, yang mana seorang muslim dengan keimanan yang dimilikinya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dia selamat dari ancaman neraka kekal di dalamnya. Kalaupun dia punya dosa, maka kalau dia masuk neraka maka tidak kekal di dalamnya. Ini keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda seorang muslim, apakah berarti Anda mengatakan cuma Anda yang masuk ke dalam surga saja? Apakah juga Anda berarti mengatakan bahwa Anda telah mengamalkan Islam secara keseluruhan dan secara sempurna? Jawabannya tentu tidak. Ini adalah nisbat kita kepada agama Islam. Karena kita bangga dengan Islam kita. Sebagaimana kita bangga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya apa? Di dalam kitab Syarhu Sunnah, penjelasan dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, setelah menyebutkan kalimat pembuka dengan memuji Allah, langsung beliau mengatakan, I'lam rahimakallah, annal islama huwa sunnatu, wa sunnata hiyal islam. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhir. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu dialah Islam. Tidak akan bisa tegak satu di antara keduanya tanpa yang lainnya. Jadi apa bedanya Anda mengatakan saya seorang muslim dengan Anda mengatakan saya seorang pengikut sunnah Rasulullah SAW. Saya seorang pengikut manhaj salaf. Keadaannya sama. Ya. Yang ini juga sekaligus untuk menjelaskan kepada masyarakat kita bahwa ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam memang tidak mempraktikkan pemahaman dan pengamalan Islam yang benar. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan semua orang muslim itu mempraktikkan Islam dengan benar, semua punya sudut pandang yang bisa diterima? Subhanallah, berarti Anda harus menentang sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan fitnah di akhir zaman. Anda harus menentang ayat Al-Qur'an yang menyebutkan misalnya ayat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu, adapun orang-orang yang ada penyelewengan dalam hatinya, maka dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat dari Al-Qur'an. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, laqad taraktukum ala mithlil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku ketinggalkan kalian di atas petunjuk, di atas sunnah yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, terang benderang malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang atau menyeleweng dari sunnah ini kecuali orang yang akan binasa. Ada sebagian orang-orang yang berusaha untuk mengingkari kenyataan bahwa banyak orang-orang di akhir zaman ini yang menyimpang dari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan mereka semua benar punya sudut pandang. Kalau begitu peringatan ini untuk siapa kalau semua benar? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditujukan untuk siapa? Siapa yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah kalau semua benar? Apakah hanya orang yang kafir saja? Orang kafir punya nama tersendiri. Atau orang-orang yang mungkin jelas-jelas ya menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya, tentu tidak kita katakan seperti ini. Jadi ada orang-orang yang salah dalam memahami Islam. Tidak kita katakan semua salah dengan sengaja menentang Islam? Tidak. Tapi kesalahan perlu diluruskan, yang sengaja maupun tidak sengaja. Kita berkali-kali di pertemuan yang lalu menukilkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Islam ini dari semua bentuk penyimpangan. InsyaAllah antum semua masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang adil yang dipilih di setiap generasi untuk membawa agama. Hadis ini dikumpulkan jalurnya oleh sebagian dari para ulama, kemudian disimpulkan sebagai hadis yang hasan, saling menguatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Akan membawa ilmu agama. Membawa maksudnya, dia yang akan membelanya, memperjuangkannya, menyampaikannya kepada umat ini dalam keadaan bersih dari berbagai macam penyimpangan. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi, orang-orang yang adil di antara mereka. Apa tugas yang mereka lakukan? Yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini semua bentuk penyelewengan. Apa saja? Tahrifal ghalin. Upaya untuk mentahrif, menyelewengkan makna yang benar dari Al-Quran dan Sunnah yang ini dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin. Mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini intihal, pemalsuan. Kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama. Wa ta'wilal jahilin. Dan pentakwilannya orang-orang yang jahil. Masalah niatnya orang tersebut bukan untuk menentang sunnah karena kejahilannya. Tentu ini punya hukum tersendiri, berbeda dengan orang-orang yang sengaja berpaling dari sunnah. Tetapi kesalahan perlu dijelaskan untuk diluruskan. Kesalahan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah saja diterangkan oleh para ulama yang lain dengan tetap dipuji para ulama ahlu sunnah tersebut. Apalagi kesalahan orang-orang yang ya jelas-jelas dia tidak menisbatkan diri kepada pemahaman sunnah. Ini yang kita kenal makna daripada ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ketika membela para ulama ahlul hadis yang menjelaskan kesalahan sebagian para rawi. Supaya kita ketahui mana riwayat yang bisa diterima, mana yang tertolak. Apa kata beliau? Idza sakattu ana wa sakatta anta kaifa ya'riful jahilu sahiha minas saqim. Kalau saya diam, tidak membicarakan kelemahan para rawi tersebut, kamu juga diam, maka bagaimana orang-orang awam, orang-orang yang jahil mengetahui mana riwayat-riwayat yang sahih dan mana riwayat-riwayat yang lemah. Jadi ini adalah satu pemahaman yang aneh yang berkembang di sebagian kaum muslimin dan dibawa oleh sebagian orang-orang yang dulunya mengaku pernah mengikuti manhaj salaf, kemudian mengatakan telah memperbaiki dirinya dengan berubah dengan pemahamannya tadi. Menganggap semua pemahaman yang diamalkan oleh kaum muslimin saat ini ada dalilnya, ada hujahnya, maka tidak boleh disalahkan. Lantas kepada siapa kita beramar ma'ruf? Kalau begitu, kepada siapa kita melakukan nahi mungkar? Kepada siapa ditujukan hadis-hadis yang menyebutkan tentang banyaknya fitnah di akhir zaman? Kemudian keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Sekali lagi kita katakan, kita tidak mengklaim diri kita yang paling kuat berpegang teguh, tapi paling tidak kita mempelajari cara untuk bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat ini. Kita pelajari hadisnya, kita bahas maknanya, kita nukilkan pernyataan ulama tentangnya. Siapa yang mengatakan bahwa kita menjamin diri kita sudah sempurna dalam mengamalkannya? Sama sekali tidak. Tapi kalau dibandingkan orang yang mau mempelajarinya, mau memahaminya dengan benar, dengan orang yang dari awal sudah menolaknya, mencari-cari alasan untuk melemahkan hadis-hadis seperti ini, kira-kira Manakah orang yang paling berpeluang untuk menempuh jalan yang benar di antara dua golongan manusia ini? Kalau orang sudah menolaknya dari awal, bagaimana dia akan terbimbing untuk menempuh jalan yang benar, sedangkan dari awal dia sudah mengingkarinya? Na'udzubillah min dzalik. Antum tahu, dalam masalah-masalah akidah yang berhubungan dengan perkara-perkara yang gaib pada hari kiamat nanti misalnya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala pernah menukil ucapan seorang ulama salaf, "Man kadzaba bi karamatin lam yanalha." Barang siapa yang mendustakan, mengingkari satu kemuliaan, maka dia tidak pernah mencapai kemuliaan tersebut. Berarti orang yang mempelajarinya dengan benar, menerimanya, mengakui dirinya penuh dengan kekurangan sehingga dia berusaha memperbaiki dirinya, maka insya Allah mereka ini yang lebih berpeluang untuk bisa menempuh jalan yang benar tersebut. Karena dari awal dia telah menerimanya, tidak berusaha mencari-cari alasan untuk menolaknya, ya. Maka dengan sebab itu, insya Allah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan bagi orang-orang yang bersikap seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bagaimana? وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدَ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu berusaha berpegang teguh dengan Allah, dengan petunjuknya, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Jadi sekali lagi kita tekankan di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, kita belajar metode pemahaman yang benar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di akhir zaman yang saat ini kita sedang hidup di dalamnya akan banyak terjadi penyimpangan. Bayangkan golongan yang selamat cuma satu. Yang menyimpang adalah 72 golongan. Taib, kalau orang tidak belajar, bagaimana mungkin yang satu ini dia ketahui dan selamat dari 272 yang menyimpang? Sementara dia lebih banyak. Ajakan syaitan untuk mengikutinya juga bermacam-macam cara. Orang yang belajar saja masih khawatir, belum tentu selamat. Kita bukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang dijamin kebaikan imannya. Kalau para sahabat saja, ya, pernah saya nukilkan ucapan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan, para sahabat itu takut berjumpa dengan masanya para tabi'ut tabi'in. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah menasihati murid-muridnya. Beliau mengatakan, innakum fi zamanin kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna ayyudriku. Kalian sekarang hidup di zaman yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman itu. Bagaimana dengan zaman kita? Jadi kalau kita tidak memperdulikan masalah ini, tidak membahas dan mengkajinya, maka berarti kita meremehkan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita tahu agama Islam adalah sempurna, menyebutkan peringatan, bahaya, juga menyebutkan solusinya. Nah, solusi ini yang ingin kita cari. Kita ingin jelaskan kepada umat supaya mereka tidak kabur, agar mereka paham jalan yang lurus, yang cuma satu. Semua jalan tertutup. Nanti kita akan nukilkan di sini atau sudah terlewat nukilannya. Semua jalan tertutup. Yang akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua jalan ditutup kecuali satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini nukilan dari pernyataan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itulah, sekali lagi ini kita ingatkan kepada kaum muslimin, ya, untuk berhati-hati. Hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Dalil-dalil yang menyebutkan masalah ini terlalu banyak untuk disebutkan. Makanya kita menjelaskannya, menukil dalil-dalilnya serta penjelasan para ulama, untuk menjadikan kita di atas petunjuk yang terang benderang, agar kita bisa menempuh jalan yang lurus dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Saya akan selesaikan membaca bagian terakhir dari penjelasan di mukaddimah atau kata pengantar yang disampaikan oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, "Fal wajibu ala kulli muslimin huwa ittiba'ul kitabi wa sunnati bifahmi salafis salih." Wajib bagi setiap muslim adalah, kewajiban setiap muslim adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama salaf. Wajib untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para ulama salaf. Nanti akan ada penjelasan tentang sunnah, bab yang pertama dari kitab ini. Bahwa sunnah itu meliputi ucapan, perbuatan dan penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada lagi orang jahil yang mengatakan ya bahwa kalau seandainya dikatakan semua perbuatan yang tidak dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama berarti itu adalah bid'ah, maka sebagian dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para sahabat itu dianggap bid'ah, seperti Bilal radhiyallahu taala anhu melakukan ya setiap batal wudhunya dia berwudhu kemudian melakukan salat sunnah. Katanya ini termasuk bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ini pemahaman yang sangat jauh menyimpang dari ilmu yang benar. Pemahaman jahil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma ucapan, bukan cuma perbuatan, tapi ada yang namanya as-sunnah takririyah. Sederhana saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumandangkan azan. Apakah azan bid'ah? Apakah azan bid'ah? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkannya. Sama perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya seperti hadis tentang Bilal tadi. Bahkan sebagian dari para sahabat, dan ini kata para ulama termasuk ucapan sahabat yang disebut dalam istilah para ulama ahlul hadis, lahu hukmul marfu, memiliki hukum marfu, yakni termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin ada perbuatan di zaman turunnya wahyu seandainya itu salah kemudian tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis yang sahih ucapannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu." Kami dulu melakukan azal sementara Al-Qur'an turun. Maksudnya tidak diingkari, berarti ini benar. Ini termasuk sunnah. Ya. Jadi ada penjelasan sunnah yang seperti ini keadaannya. Makanya ketika orang yang tidak paham kemudian menjelaskan dan membolehkan perbuatan bid'ah dengan berdalil perbuatan-perbuatan yang seperti tadi keadaannya, kita katakan ini sangat jauh dari pemahaman ilmu yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat jahil. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Kenapa ditambahkan dengan pemahaman salafus saleh? Sudah jelas dalil-dalilnya. Karena merekalah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk kita mengikuti jalan mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Jadi dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah, nanti ada akan penjelasan tentang istilah-istilah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan penjelasan para ulama salaf, istilah-istilah dari seorang yang mengikuti sunnah dan mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kata Syekh selanjutnya, "Wa raghbatan minni fil musyarakati fid durusi allati tulqa fi kuliyati syariati bil jami' bil jami'atil islamiyati bil madinatin nabawiyati bi kismin nasyat qad alqaitu walillahi walhamdulillah iddata durusin tata'allaqu bil manhajis sahih manhajis salafis salih li anna salafiyata ta'ni ittiba'a dinil islami ala ma kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum ala minhajihim. Dan karena adanya keinginan dariku untuk ikut berperan, ikut serta dalam menyampaikan pelajaran ya yang aku sampaikan di kuliah syariah, di fakultas syariah di Madinah, di Universitas Islam Madinah, ya, yang ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler, tambahan pelajaran di luar jam sekolah. Aku telah menyampaikan beberapa ceramah, beberapa kuliah yang berhubungan dengan al-manhajus sahih, pemahaman, metode pemahaman yang benar. Kata-kata manhaj itu makna dan cakupannya lebih luas karena dia menyangkut metode pemahaman dalam berislam, dalam semua masalah yang berhubungan dengan pengamalan agama kita. Maka kalau dikatakan apa bedanya manhaj dengan akidah, manhaj lebih luas. Metode pemahaman ahlus sunnah dalam berakidah, itu namanya manhaj dalam berakidah. Metode pemahaman ahlus sunnah dalam akhlak, dalam bermuamalah, dalam menasehati pemerintah, dalam semua sisi kehidupan kita, itu namanya manhaj. Metode pemahaman ahlus sunnah dalam menafsirkan Al-Quran bagaimana? Makanya kalau terjadi penyimpangan dalam manhaj, ini yang dikatakan seseorang itu keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, ya, dikatakan dia telah menyimpang atau keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dalam metode pemahaman ini, dia tidak mengikutinya setelah jelas petunjuk di hadapannya. Ini namanya manhaj. Kata beliau, saya telah menyampaikan beberapa kajian yang berkaitan dengan metode pemahaman atau manhaj yang benar, yaitu manhaj salafus saleh. Ya, ketika itu beliau menyampaikan, kemudian akhirnya ini dikumpulkan dalam tulisan yang kemudian diberi judul dengan kitab ini, Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya. Kata beliau, li'anna salafiyata, karena mengikuti manhaj salaf yang sejati artinya adalah mengikuti agama Islam yang sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dengan benar. Jadi manhaj salaf itulah Islam yang benar, yang kita selalu berusaha mengajak diri kita, keluarga kita dan semua kaum muslimin untuk mengikutinya. Dan memang pada kenyataannya di akhir zaman banyak yang menyeleweng dan menyimpang darinya. Ini yang kita berusaha untuk selalu mendakwakannya kepada diri kita dan kepada kaum muslimin. Taib. Wa qad ragiba minni ba'dul ikhwati an atba'a hadhihi durusa. Faraja'tuhu wa adaftu ilaiha ba'dal idafatil muta'alliqati bil mawdu'i. Wa ra'aitu minal munasibi tasmiyatuha kun salafiyan alal jaddah. Ya, maka setelah menyampaikan pelajaran-pelajaran ini di Fakultas Hadis, ada sebagian dari ikhwan kita yang memintaku untuk menjadikan materi ceramahku ini sebagai buku yang kemudian dicetak dan bisa diambil manfaatnya. Maka kemudian aku pun ya meneliti kembali, menulis kembali, kemudian menambahkan beberapa keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pembahasan ini supaya lebih lengkap sebagai satu buku yang nanti bisa dibaca dan diambil manfaatnya. Kemudian aku memandang pantasnya pembahasan ini aku beri judul dengan judul tadi, Kun Salafiyan Alal Jadah. Ya. Jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf dengan sebenarnya. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Penamaan ini asalnya diambil dari pernyataan yang disampaikan atau kalimat yang ditulis atau disampaikan oleh Syekh Al-Fadil Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala di dalam kitab Hilyatul Talibil Ilmi ketika menjelaskan tentang adab-adab penting bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu agar ilmu yang mereka pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, adab-adab penting perlu untuk diperhatikan. Makanya para ulama sejak dahulu sampai sekarang selalu menulis buku-buku yang memuat tentang adab-adab bagi penuntut ilmu, adab-adab bagi seorang guru dalam menyampaikan ilmu, juga adab-adab bagi penuntut ilmu ketika mempelajarinya. Nah, di antara yang beliau jelaskan, di antara adab-adab ini dalam kitab tadi adalah pernyataan, Kun salafiyan alal jadah tariki salafis salih minas sahabati radiyallahu anhum faman ba'dahum mimman kofa atharahum fi jami'i abwabiddin minat tauhidi wal ibadati wa nahwiha mutamayyizan biltizami athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawdhifi sunani ala nafsika. Kata beliau, Syekh Bakar Abu Zaid, ini adab menuntut ilmu. Makanya penuntut ilmu tidak mengambil ilmu dari sembarang. Sesuai dengan kemuliaan ilmunya, dia harusnya menjaga ilmunya dari pemahaman yang menyimpang. Dia hanya mengambil pembahasan yang ilmiah, bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Kata beliau, jadilah kamu seorang salafi, pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya. Yaitu mengikuti jalannya salafus saleh. Dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan para ulama setelah mereka yang mengikuti jejak mereka dalam semua pembahasan-pembahasan masalah agama. Dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah, dan masalah-masalah agama yang lainnya, dengan menjadikan dirimu, memuliakan dirimu, dengan selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta membiasakan diri mempraktikkan sunnah di dalam dirimu. Coba antum perhatikan, semua para ulama menjelaskan yang namanya manhaj salaf itu ya manhaj yang sempurna. Tidak benar ketika orang yang mengatakan cukup akidahnya saja, kita belajar dari buku-buku para ulama salaf. Nanti metode dalam dakwah kita gunakan pemahaman kelompok ini. Nanti metode dalam mengingkari pemerintah, kita ikut pemahaman khawarij. Dengan sedikit-sedikit ya menyampaikan kata-kata yang kasar, demo atau memberontak bahkan. Na'udzubillah min dzalik. Nanti dalam pergerakan kita ikuti kelompok ini. Mana ahlu sunnahnya seperti ini? Seolah-olah kita mengatakan manhaj salaf itu masih kurang, perlu disempurnakan dengan metode-metode yang baru yang muncul belakangan. Padahal disebutkan dalam ayat Al-Quran yang tadi kita baca, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maknanya seperti yang diterangkan oleh penulis sendiri, artinya adalah al-ittiba'ul mutakamil. Mengikuti metode mereka dalam beragama secara sempurna. Bukankah kita diperintahkan untuk mengikuti atau masuk ke dalam Islam secara kafah artinya sempurna totalitas, berarti kita mengikuti sunnah juga seperti itu. Tidak dengan mengambil satu dalam masalah akidah saja, kemudian yang lain diambil dari yang lain. Seolah-olah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjelaskan masalah bagaimana menasihati pemerintah, bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara melakukan upaya memperbaiki keadaan umat dan yang lainnya. Inilah kesalahan yang fatal yang banyak muncul dari pemahaman-pemahaman yang menyeleweng akhir-akhir ini, sehingga timbul orang-orang yang mulai meragukan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memberikan cap sebagai dakwah yang kaku, dakwah yang tidak perhatian kepada kondisi umat, padahal nisbat tersebut atau keburukan-keburukan tersebut lebih pantas untuk dinisbatkan kepada mereka. Adapun dakwah salaf telah terbukti dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya katakan tadi, meskipun dengan segala kekurangan, mereka-mereka yang berusaha mengikutinya, kalaupun ada kesalahan, maka kesalahannya bukanlah kesalahan karena menentang dari awal. Karena kita jelas penuh dengan kekurangan dalam ilmu dan amal. Tapi selama kita tetap setia mengatakan, wajib mengikuti manhaj salaf secara keseluruhan, kita berusaha mempraktikannya dalam semua bidang kehidupan kita, maka insya Allah kita punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekurangan-kekurangan kita nantinya dalam mempraktikkan manhaj ini, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki dan memaafkan atau mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang dijelaskan oleh para ulama ketika membahas tentang jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf secara sesungguhnya. Ya, ini mengikuti dalam semua kehidupan, tidak mengambil satu dan meninggalkan yang lain. Taib, kemudian waqad tadhammanat al-umur at-taliyah. Pembahasan di dalam kitab ini mengandung beberapa bab. Isi kitab ini mengandung beberapa pembahasan. Disebutkan di sini judul-judulnya karena memang pembahasan ini saling berkaitan satu sama lainnya dan alhamdulillah dibawakan dengan uslub pembahasan yang sangat sederhana, insyaallah mudah kita pahami. Udah ada nih. Udah? Hah? 1 menit. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan teruskan nanti setelah selesai sholat Isya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Untuk diingatkan bagi ikhwan yang atau akhwat yang membawa anak, tolong diingatkan anak-anaknya supaya tidak ribut sehingga mengganggu ikhwan yang sedang menuntut ilmu, dan ini berlaku untuk semua pengajian maupun sholat berjamaah yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit yang tersisa dari penjelasan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat ini tentang urutan pembahasan atau bab-bab yang akan dibahas dalam kitab ini. Bagaimana pembahasan-pembahasannya memang berhubungan dengan masalah-masalah penting yang berkenaan dengan metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga hal-hal yang banyak dilanggar atau dipahami secara keliru oleh sebagian kaum muslimin di akhir zaman ini. Taib, barakallahu fikum. Jadi pembahasan dalam kitab ini mengandung beberapa pembahasan. Yang pertama, al-maqsudu bis-sunnah. Awalan, al-maksudu bisunnah. Yang dimaksud dengan sunnah, apa pengertian sunnah? Ya, ini juga tentu meskipun sudah diulang-ulang penting untuk dijelaskan agar orang mengetahui bahwa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya cakupan yang dengan itu kita bisa memahami dengan benar mana yang termasuk sunnah dan mana yang tidak termasuk sunnah. Tsanian, yang kedua. Al-musammayatu syar'iyyatu li ahli sunnati wal jamaah. Nama-nama yang sesuai dengan syariah bagi ahlu sunnah wal jamaah. Apa istilah lain dari ahlu sunnah wal jamaah? Thalithan, al-maksudu bis salaf. Yang ketiga, yang dimaksud dengan salaf. Sehingga ketika orang mengaku sebagai salafi, pengikut manhaj salaf, dia tahu dia mengikuti siapa dan nisbat kepada siapa. Dan juga orang tahu bahwa ternyata istilah ini adalah istilah yang benar. Istilah yang mestinya diterima oleh semua kaum muslimin yang menginginkan keselamatan dirinya dunia dan akhirat. Yang keempat, wujubu idhari madhabis salaf. Wajibnya menampakkan pemahaman atau metode pemahaman salaf, madhab salaf. Wajib untuk kita terang-terangan menjelaskan tentang manhaj salaf. Karena ini bukan manhaj yang salah. Ini juga manhaj yang alhamdulillah diterima oleh kaum muslimin. Karena mengajak kembali kepada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Manhaj ini juga mengajarkan sikap yang baik dalam menasihati pemerintah. Tidak mengajak kepada pemberontakan. Makanya harusnya ditampakkan dan dijelaskan keindahannya di depan, di hadapan kaum muslimin. Yang kelima, jawazul intisabi ila salaf wa talaqqubi bis salafiyah. Bolehnya menisbatkan diri kepada salaf, menjadi menamakan diri salafi, artinya nisbat kepada salaf, dan talaqqub bis salafiyah. Menamakan diri kita dengan salafiyah, artinya pengikut manhaj salaf. Jadi boleh menamakan diri, menyebutkan gelar bagi orang-orang tertentu. Kita katakan dia seorang salafi, nanti akan disebutkan nukilan-nukilan dari para ulama ahlu sunnah yang menyebutkan seorang ulama dengan kata-kata salafi. Kana salafiyan, seperti Imam Ad-Dharqutni yang dipuji oleh Imam Adz-Dzahabi, disebutkan kana salafiyan, dia adalah seorang pengikut manhaj salaf. Taib, yang keenam, manhajus salafi fil akidah, metode pemahaman salaf dalam berakidah. Sumbernya apa? Bagaimana yang harus kita pahami dengan benar dalam masalah-masalah penting ini, masalah yang berhubungan dengan keyakinan, akidah, masalah iman. Yang ketujuh, ahammu mumayyizatil manhajis salafi. Ciri-ciri khusus yang terpenting dari manhaj salaf, yang membedakannya dari pemahaman-pemahaman lainnya. Yang kesembilan, tariqul khalasi huwa bil ittiba'i wa tarkil ibtida'. Cara untuk selamat dunia akhirat adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Ashiron, yang ke-10. Ahammu alamati ahli zaig. Ciri-ciri utama dari orang-orang yang menyimpang, menyeleweng dari manhaj salaf. Ini kita perlu ketahui agar kita bisa menghindarinya. Setelah kita mengetahui yang benar, kita mengenal yang keliru diri kita dan kaum muslimin, mengenal yang salah agar mudah menjauhinya. Yang ke-11, ba'dul qawaid fil manhaj salafi, sebagian kaidah-kaidah penting dalam memahami manhaj salaf. Ada berapa pembahasan di sini? Qaidatun fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Ini penting. Pembahasan tentang kaidah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Karena ini ibadah, tidak dilakukan dengan asal-asalan. Ibadah itu ada syaratnya, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tentu ibadah yang besar, amar ma'ruf nahi munkar. Pembahasan yang kedua, qaidatun fil ibadat. Kaidah dalam menetapkan ibadah. Yang ketiga, qaidatun fi anna madarad dini alal ilmi nafi' wal amali salih. Kaidah tentang bahwa poros agama ini, poros berputarnya agama ini adalah di atas ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Pembahasan yang keempat dalam kaidah ini, qaidatu dar'il mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Memahami kaidah menolak kerusakan-kerusakan, mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengusahakan datangnya kebaikan. Kalau bertentangan dua hal ini, nanti ada pembahasannya. Kemudian kaidah annal ahkamal usuliyah wal furu'iyyata la tatimmu illa bi amrayni wa huma wujudu syuruti wantifa'ul mawani'. Kaidah bahwa hukum-hukum yang bersifat usul landasan agama ataupun cabang-cabang agama tidak akan sempurna diterapkan kecuali dengan memperhatikan dua hal penting, yaitu terpenuhinya syarat-syaratnya dan yang kedua hilangnya penghalang-penghalangnya. Makanya di sini kita pelajari dengan ilmu agar kita tahu, kalau kita menghukumi sesuatu secara umum berdasarkan dalil, barang siapa yang berbuat seperti ini, maka dia adalah orang yang salah atau orang yang sesat, orang yang menyimpang. Tidak mesti nanti kalau ada perorangan yang melakukannya, kita katakan atau dihukumi berarti kita mengatakan dia sesat. Kita mengatakan dia telah keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum tentu, bisa jadi ada penghalang. Dia belum paham atau dia salah dalam mentakwilkan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan penghalang-penghalang yang harus dipastikan hilang dari hal tersebut. Yang ke-12, pembahasan yang ke-12. Mauqifus salafi minal mubtadi'ati al-hadharu wa tahdhir. Sikap para ulama salaf dalam menyikapi orang-orang ahlul bid'ah, yaitu al-hadharu wa tahdhir, berhati-hati darinya dan memperingatkan umat untuk menjauhinya. Dirinya berusaha menjauhi dan juga diingatkan umat untuk menjauhinya agar tidak mengikuti atau terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah tersebut. Yang ke-13, ar-raddu 'alal mukhalif, membantah atau menyanggah orang yang keliru, yang menyelisihi manhaj ini. Juga ada adab-adabnya, ada tuntunannya. Yang ke-14, al-abwabu allati yajuzu fiha al-ghibatu wal-jarhu inda ulama'il Islam. Al-abwab, tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang diperbolehkan kita melakukan ghibah, menyebutkan kesalahan orang atau keburukan orang dengan tujuan nasihat dan mengkritik menurut keterangan para ulama Islam. Para ulama ini telah menjelaskan masalah ini sejak dulu dan tidak ada yang mengingkarinya, karena ini adalah kemaslahatannya besar dan dibutuhkan untuk penjagaan terhadap kemurnian agama Islam. Yang ke-15, syurutu jawazil ghibatil mubtadi', syarat-syarat diperbolehkannya menyebutkan keburukan orang-orang ahlul bid'ah. syarat-syarat diperbolehkannya menyebutkan kejelekan seorang ahli bid'ah. Dan yang ke-16, pembahasan yang terakhir dalam kitab ini, uqubatu man walal mubtadi'ah, hukuman bagi orang yang loyal mengikuti seorang pelaku bid'ah atau seorang ahli bid'ah. Ini pembahasan penting yang dipilih oleh Syekh untuk dicantumkan dalam kitab beliau ini. Kemudian beliau menutup dengan doa, As'alullah ta'ala ayyarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amali wa an yuwaffiqana wal muslimina lil ilmi salih wal amali lil ilmi nafi'i wal amali salihi wa an yanfa'a bima katabtu wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan, serta memberikan taufik kepada kita dan kepada semua kaum muslimin untuk menetapi ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, dan menjadikan tulisan yang aku tulis ini, kitab yang aku tulis ini bermanfaat bagi mereka semua. Semoga salawat Allah dan salamnya tercurah kepada Nabi kita yang mulia, kepada Rasul kita, kepada Nabi dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya semua. Selesai mukadimah yang disampaikan oleh beliau. Kata pengantar yang tentu sangat bermanfaat agar kita mengetahui kandungan secara umum dari kitab ini, beserta pembahasan-pembahasannya yang tentu kita butuhkan untuk agar kita bisa mengenal manhaj salaf dan berusaha untuk menitinya, tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan kita. Barakallahu fikum. Sampai di sini juga saya cukupkan kajian kita di kesempatan malam hari ini. InsyaAllah di kesempatan berikutnya sudah mulai kita akan membahas isi daripada kitab ini. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan dari kajian yang kita adakan di malam hari ini, untuk selalu membimbing kita dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meneguhkan lahir dan batin kita untuk tetap di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Demikianlah saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung atau lewat kertas, maka dipersilakan. Ada pertanyaan, bagaimana menyikapi tuduhan kepada kita bahwa kita paling benar sendiri dan mereka selalu mengatakan janganlah merasa paling benar sendiri, dan bagaimana caranya membantah tuduhan ini? Ya. Tuduhan yang mengatakan merasa paling benar sendiri, ini adalah tuduhan yang sebenarnya sudah usang. Harusnya jangan dilihat dari tuduhannya, lihat apa bukti dari orang yang menuduh tersebut. Ketika orang-orang yang ingin meluruskan dan ingin berusaha mengikuti apa yang diterangkan dalam dalil-dalil yang sahih, penjelasan para ulama tentang manhaj salaf, konsekuensinya mesti akan diterangkan yang salah. Akan diterangkan yang salah. Ketika para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan dan membahas masalah ini, apakah kemudian ada yang menuduh mereka bahwa dia menganggap dirinya paling benar, dialah yang paling kuat dalam mempraktekkan hadis-hadis Rasulullah SAW? Jawabannya tidak ada. Cuman karena mereka-mereka yang dikritik punya pemahaman yang berbeda, mereka ingin mengatakan semua benar, tidak ada yang salah. Berarti ucapan Nabi SAW tentang peringatan tentang fitnah di akhir zaman seolah-olah cuma basa-basi, tidak ada kenyataannya. Maka kita akan bisa menjawab pertanyaan ini dengan pernyataan dari para ulama tadi, seperti Imam Ahmad, ya, yang mengatakan kalau saya diam dan kamu diam, bagaimana orang yang jahil mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Atau seperti jawaban yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ketika dikatakan kepada beliau, bagaimana nanti ketika orang-orang yang kamu kritik akan menghujat kamu di hadapan Allah? Apa jawaban beliau? La ayyakuna haula'i khasmi amamallah. Khasmi amamallah ahabba ilayya min ayyakuna khasmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lima la tadhubbul kadhiba an hadithi. Sungguh kalau mereka-mereka ini yang akan menghujat saya di hadapan Allah, lebih aku sukai daripada yang menghujatku di hadapan Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, kenapa kamu tidak membela, menyingkirkan riwayat-riwayat yang dusta dari hadisku? Kenapa kamu tidak berusaha untuk menyingkirkan, membantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari sunnahku? Kita katakan, lebih baik mereka yang akan mendebat kita di hadapan Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendebat kita karena tidak kita menunaikan kewajiban ini. Barakallahu fikum. Apa definisi akidah dan seperti apa bentuk-bentuk akidah yang benar? Ringkasnya, definisi akidah adalah rukun iman. Itu jawabannya. Antum baca di pembahasan-pembahasan akidah yang sahih, yang diterangkan telang adalah rukun iman. Ya. Meskipun nanti kalau disebutkan, misalnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembahasan prinsip-prinsipnya, bisa nanti ditambahkan dengan permasalahan-permasalahan yang tidak lepas dari apa yang dibahas dalam rukun iman. Misalnya termasuk masalah-masalah kewajiban untuk mengikuti manhaj salaf, karena ini berhubungan dengan pemahaman yang benar dalam memahami masalah-masalah dalam akidah tersebut. Ada pertanyaan, apa perbedaan antara manhaj dan madhab? Sebagian dari para ulama menyamakan. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menukil, nanti akan juga dinukil ucapannya, menyebutkan manhaj salaf dengan madhab salaf. Ya, dari kata-katanya sendiri, kalau nahaja yanhaju artinya menempuh jalan. Madhab adalah tempat pergi. Ya, dari kata-kata zahaba yadhabu, yakni tempat yang ditempuh, jalan yang ditempuh. Kurang lebih artinya mirip, tentu saja secara bahasa nanti akan ada perbedaan dalam masalah artinya. Tapi kurang lebih ada sebagian ulama yang menggunakan ini dan menggunakan ini. Cuman kemudian mungkin istilah madhab sudah yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin adalah kembali kepada pendapat yang disampaikan oleh ulama tertentu. Sampai kita kenal ada madhab yang empat, ya, dalam masalah-masalah fikih. Adapun untuk masalah-masalah yang bersifat pemahaman Islam, dikatakan dengan istilah manhaj, metode pemahaman. Konsekuensi dalam mengikuti manhaj salaf nanti akan dibahas. Konsekuensinya, ya, kita harus mengikuti. Dalam menyampaikan ceramah, kita harus sering menukil pemahaman para ulama salaf. Dalam tulisan kita, dalam bersikap kita, itu konsekuensinya. Ada hal-hal yang kita ingkari dari kesalahan kaum muslimin, cara menasehatinya, cara berdakwah, kesalahan pemerintah misalnya, cara menasehatinya, cara menyikapinya, itu semua konsekuensi mengikuti manhaj salaf. Akan ada pembahasannya insyaallah. Apakah orang yang mengaku salafi tapi tidak tahu salafi itu termasuk salafi? Tidak tahu artinya bagaimana? Apakah dia tidak tahu sama sekali, tidak tahu nukilannya, atau tidak tahu apa itu, kenapa dia mengikuti manhaj salaf, tidak tahu agama sama sekali, tidak pernah belajar? Lah bagaimana yang seperti ini dikatakan benar pengakuannya? Orang yang mengaku, kan berarti dia mengetahui ini baik sehingga dia mengaku mengikutinya. Kalau dia sendiri tidak tahu baik atau buruknya, kita katakan, maknanya tidak tahu tadi itu apa? Apakah dia tidak tahu apakah ini benar atau salah, tapi dia yang tahu dia mengikuti Islam, dia mengikuti dalil. Bisa jadi kita katakan orang seperti ini insya Allah di atas sunnah, karena asal pemahaman Islam yang benar adalah pemahaman sunnah, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, pemahaman salafus soleh. Tapi kalau dia tidak tahu sama sekali dan tidak mau tahu, tidak mau belajar, bagaimana orang ini akan mengikuti sesuatu yang tidak diketahuinya? Nah, apabila sebagian muslim melaksanakan amalan yang tidak ada dalilnya, kemudian mereka balik bertanya, mana dalil larangannya? Kita katakan, kaidah dalam masalah penetapan ibadah adalah bukan menanyakan larangannya, tapi mana dalil yang menetapkannya. Ya, karena asalnya dalam urusan-urusan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menetapkannya. Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Contoh kalau misalnya dia mengatakan harus ada larangannya, kita katakan kalau begitu kita kerjakan sholat subuh 4 rakaat, kan lebih mantap. Tidak boleh, lah larangannya mana? Apakah Nabi pernah mengatakan janganlah sholat subuh 4 rakaat? Kan tidak pernah. Yang beliau contohkan apa? Sholat subuh 2 rakaat. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Dia sendiri sepakat mengatakan tidak boleh. Larangannya mana? Akan banyak nanti permasalahan-permasalahan yang ditambah-tambah dalam Islam kalau kita harus dapatkan larangannya persis dalam masalah itu. Cukuplah larangan-larangan yang menyebutkan, ya, wasyarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Ini sudah lebih daripada larangan. Yang menunjukkan dalam perkara-perkara Islam itu yang harus mendatangkan dalil adalah orang yang melakukannya, ya. Adapun orang yang berpegang teguh dengan asal bahwa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah petunjuk yang sempurna, selain itu maka butuh dalil untuk menetapkannya kalau ingin dikatakan sebagai bagian dari ibadah. Naam, barakallahu fikum. Ada yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan kajian kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.